Selamat datang, oh buah hatiku. Kau terbitkan cahaya hidupku. Di sini aku kan menjagamu. Nilaimu lebih dari nyawaku. Kau hadir ke dunia, berikan senyum dan juga tangismu. Kecil mungil tak berdosa, buktimu sisa dari sang pencipta. Suasana indah terpancar sudah, membuka langit hadirkan pelangi. Mengalun nada dalam nurani, tabur ketulusan sejati. Mata matamu kuatkan harapan, berlimpah syukur bagi hidupku. Sentuhanmu sehangat mentari, memancarkan kasih yang sejati. Kau hari ke dunia, berikan senyum dan juga tangismu. Kecil mungil tak berdosa, buktimu sisa dari sang pencipta. Suasana